إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal muslimuna ibadallah kaum muslimin sidang jamaah jumat rahimani wa rahimakumullah al imam ibnu katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya yang menyebutkan suatu riwayat ucapan seorang tabi'in yang mulia. Beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada seorang perawi yang bernama Abdah bin Abi Lubabah rahimahullahu taala. Abdah bin Abi Lubabah beliau mengatakan laqitu mujahidan. Aku berjumpa dengan Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala tabi'iyun jalil. Fa aqada bi yadi, maka Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala mengambil tangan Abdah bin Abi Lubabah seraya Mujahid mengatakan idza tara al mutahabbani fillah fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi wa dhahika ilayhi tahatat khotayahuma kama yatahatu warakus syajar. Ketika Mujahid rahimahullahu ta'ala mengambil, memegang untuk bersalaman dengan tangan Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah, Mujahid pun mengatakan apabila dua orang muslim yang saling berjumpa, yang keduanya saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia mengambil tangannya, kemudian memberikan senyuman kepada saudaranya, kecuali pasti akan berguguran dosa-dosa keduanya sebagaimana gugurnya daun dari pohonnya. Lalu kemudian Abdah bin mengatakan inna hadza la yasir, wahai Mujahid, ini sangatlah mudah. Cukup kita bermusahafah, cukup kita bersalaman, cukup kita berjabat tangan, kemudian kita memberikan senyuman, akan menggugurkan semua kesalahan-kesalahan. Ini perkaranya sangat ringan, ini perkaranya sangat mudah. Mendengar komentar seperti itu, maka Mujahid mengatakan la taqul dzalik, wahai Abdah, jangan engkau berucap seperti itu. jangan engkau meremehkan hal ini. Jangan engkau menganggap itu amalan yang mudah, yang ringan. Fa inna Allah ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, lebih tepatnya dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-36 atau 63. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berucap mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau menginfakkan, kalau seandainya engkau menghabiskan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan, untuk melunakkan hati-hati mereka, niscaya engkau tidak akan mampu untuk melunakkan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum." Akan tetapi Allah lah semata yang melunakkan, yang melembutkan, menyatukan hati-hati mereka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Atsar ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya saat beliau mentafsirkan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-63. Walakinna allafa bainahu baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim innahu azizun hakim. Yang mana ayat ini menunjukkan bahwasanya begitu besarnya nikmatul ukhuwah, begitu agungnya nikmat persaudaraan, yang semua itu murni semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lagi ada kurangnya di dalam berdakwah baik dan sempurnanya, sampai-sampai beliau yang memiliki karakter yang demikian lembut dan baik di dalam berdakwah, meskipun beliau diberikan fasilitas oleh Allah Azza wa Jal dengan bumi dunia beserta isinya untuk kemudian dihabiskan demi menyatukan hati-hati manusia, demi menyatukan, melembutkan, melunakkan hati-hati manusia, niscaya Nabi Muhammad tidak akan mampu untuk melakukannya meskipun diberikan fasilitas bumi seluruh isinya. Karena memang ulfah, karena memang hati yang lembut, hati yang lunak, bersatunya persaudaraan itu murni hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun yang kita miliki, sebesar apapun yang kita korbankan, sebesar apapun yang kita habiskan untuk menyatukan hati manusia, untuk melembutkan hati manusia, demi Allah kita tidak akan mampu melainkan dengan izin dari Rabbul Alamin, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, mudah-mudahan kita mendapatkan gambaran yang begitu nyata, yang begitu jelas. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di dalam agama Islam, menyatukan kita atas asas agama Islam, dan lebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di atas asas fondasi manhaj, prinsip akidah yang satu, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, aqidatus salaf, manhajus salaf, i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di atas fondasi yang sangat besar ini, menyatukan kita di atas fondasi nikmat yang paling mulia di muka bumi ini. Tentunya sepatut tentunya sepatutnya bagi kita untuk mensyukurinya, yang dengannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berbahagia, yang dengannya kita senang, yang dengannya kita ini merasa tenang hidup kita. Tatkala kita memiliki saudara-saudara yang dekat, tatkala kita memiliki teman-teman yang kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita mencintainya karena dia adalah orang yang soleh, memiliki prinsip yang baik, memiliki manhaj yang baik, memiliki keyakinan yang benar sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kita bahagia, kita senang memiliki saudara-saudara yang memiliki keyakinan yang lurus. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya karunia ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saling bermusuhan, satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan, satu dengan yang lainnya saling menghina, satu yang lainnya saling merendahkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan satu yang lainnya akan menghabisi nyawa yang lainnya. Kita tidak habis pikir bagaimana kalau seandainya nikmat ini Allah Subhanahu wa taala mencabutnya, menghilangkan dari dada-dada kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, dan kita berharap Allah memberikan istiqamah kepada kita. Allah menggabungkan kita di atas asas Islam. Allah menyatukan kita di atas fondasi Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Lalu kemudian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendapatkan perkara yang begitu agungnya, yang Allah tidak memberikannya kecuali kepada pihak-pihak yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka tentunya setelah itu kita wajib untuk berupaya di dalam menjaga nikmat ini. Kita berupaya agar nikmat ukhuwah ini selalu terjaga, sehingga kita berjalan di muka bumi ini dengan saudara kita yang kita cintai karena Allah itu terus berjalan dengan tenang, terus berjalan dengan baik, meskipun ada gangguan, meskipun ada rintangan. Gangguan dan rintangan tersebut mereka akan hadapi bersama-sama demi menjaga ukhuwah, demi menjaga persatuan yang didasari atas agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita harus menjaga semua itu. Para ulama mereka menyebutkan untuk memperkuat dan menjaga nikmatul ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang harus memperhatikan dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu dia harus memperhatikan perkara-perkara yang dapat menguatkan, mempererat, menjaga agar nikmat ukhuwah persaudaraan tersebut terus utuh dan kuat berjalan sesama mereka. Dan tentunya perkara-perkara yang dapat menguatkan ukhuwah persaudaraan kita ini sangat banyak, yang tidak akan mungkin kita akan menyebutkan satu persatu untuk menguraikan pada khutbah yang singkat ini. Namun kita akan menyebutkan salah satunya yang mungkin selama ini kita lupa, yang mungkin pula selama ini kita tidak mengetahui, atau mungkin kita mengetahui namun kita lalai dari permasalahan tersebut. Padahal ini merupakan poin yang pertama yang disebutkan oleh para ulama di dalam hak-hak ukhuwah. Hak-hak persaudaraan yang pertama adalah al-muwasah, yaitu at-ta'awun, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling memberikan kegembiraan terhadap sesama muslim. Apa yang kita mampu untuk menjadikan saudara kita itu senang, apa yang kita dapat, kita yang kita berikan kepada saudara kita sehingga dia menjadi gembira dengannya, maka kita berupaya untuk melakukannya. Meskipun hanya sekedar dengan ucapan-ucapan baik, meskipun hanya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang dengannya seseorang saudara kita itu merasa senang, merasa bergembira, maka itu merupakan bentuk muasah, bentuk ta'awun kita, bentuk tolong-menolong kita, bentuk saling membantu untuk memberikan kegembiraan di dalam hati-hati saudara kita sesama muslim. Wa muslimin ikhwani fid din, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dalam Mu'jamul Kabir yang sanadnya dihasankan dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami', dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun yudkhiluhu ala muslim, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu muslim. Au yakshifu anhu qurbah, atau engkau menghilangkan kesusahan dari saudaramu. Au yaqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutang saudaramu. Au yatrudu anhu jau'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar yang dirasakan oleh saudaramu. Wali an amsyia ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tiqifa fi hadzal masjid ay masjidin nabawi syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sungguh aku berjalan bersama saudaraku demi memenuhi kebutuhan dia, lebih aku cintai, lebih aku senangi dibandingkan aku harus beriktikaf di Masjid Nabawi meskipun sebulan penuh. Aku berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku senangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih aku sukai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada ibadah beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Rasulullah lebih memilih membantu saudara. Wa man kaffa ghadabahu satarahu Allahu auratah. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aib-aibnya. Wa man kadama ghaidahu mala Allahu qalbahu raja'a yaumil qiyamah. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa ridha terhadap hari kiamat. Wa man masya ma'a fihi fi hajatin hatta tatahayya'a lahu athbathahu Allahu qadamahu yauma tazumul aqdam. Barang siapa yang berjalan menemani saudaranya pada suatu hajah kebutuhan sampai hajah kebutuhan tersebut terpenuhi oleh saudaranya, maka Allah akan menguatkan kakinya pada hari yang kaki-kaki mereka terpleset masuk ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, muasah saling membantu, saling menolong, saling memberikan kesenangan, saling memberikan kegembiraan, saling memenuhi kebutuhan. Ini merupakan perkara yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala suka. Apa yang kita dapat berikan untuk menyenangkan saudara kita, meskipun dengan ucapan, meskipun dengan perbuatan, ataukah dengan harta, atau mungkin dengan kedudukan yang dimiliki, ataupun dengan yang lainnya yang bisa kita berikan untuk mengembirakan, untuk menyenangkan, untuk membantu saudara kita, maka itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya, sehingga dia pun menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyata wa salamah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa athba'i tabi'in wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. pada khutbah yang pertama tadi kita sebutkan, untuk menjaga ukhuwah, mempererat persaudaraan, memperkuat tali ukhuwah itu dengan melihat dua sisi. Sisi yang pertama yaitu menjaga, memenuhi hak-hak, memperhatikan adab-adab berukhuwah. Dan sisi yang kedua yaitu menjauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang dapat merusak tali hubungan persaudaraan sesama Islam. Kita mengingat bahwasanya syaitan, iblis itu tidak akan berhenti untuk merusak, untuk menjerumuskan manusia ke dalam hubungan api neraka. Syaitan tidak akan berhenti. Di antara misi yang terus akan dijalankan oleh syaitan adalah menjadikan manusia itu saling bermusuhan. Inna syaitan, inna iblis, qad ya'isa ayya'budahul musallun. Iblis sudah mungkin berputus asa ketika berupaya untuk menjadikan orang-orang yang mengerjakan sholat itu menyembah kepada iblis. Dia mungkin tidak mampu. Walakin fit tahrish bainahum. Akan tetapi tidak berhenti di situ iblis di dalam menghancurkan manusia. Sebagai perwujudan sumpahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku akan menyesatkan, menyimpangkan manusia ajma'in seluruhnya. Sebagai perwujudan sumpahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhenti ketika merasa berat untuk mengharap orang-orang yang sholat menyembah iblis. Walakin fit tahrish bainahum. Namun iblis akan mencari jalan yang lain untuk menghancurkan manusia, yaitu at-tahrish. Bagaimana iblis itu akan menjadikan manusia yang sebelumnya mereka bersaudara, kaum muslimin yang sebelumnya dia saling mencintai, yang kaum muslimin yang sebelumnya dia saling tolong menolong, yang kaum muslimin yang sebelumnya saling berjabat tangan, saling berpelukan untuk saling membantu, mereka menjadikan mereka semua itu sebagai hamba-hamba yang bermusuhan. Dengan berbagai macam cara yang dimiliki oleh iblis, dan itulah yang disebutkan oleh para ulama sebagai mufsidatul ukhuwah, perkara-perkara yang akan merusak persaudaraan. Itu pun sangat banyak yang tidak akan mungkin pula kita uraikan pada khutbah kita kali ini. Namun di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah di antara yang akan merusak tali persaudaraan adalah niat yang buruk di dalam menjalin ukhuwah. Niat yang tidak baik ketika dia mendasari, menjadikan asas pondasi persaudaraan dia dengan saudaranya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan asas pondasi persaudaraan dia apakah karena fisiknya atau karena duniawinya. Dia mencintai saudaranya, dia dekat dengan saudaranya karena mungkin memiliki harta yang banyak. Dia dekat kepada si fulan karena mungkin dia memiliki jabatan. Dia berkat dengan si Alan karena memiliki kedudukan di mata masyarakat. Dia mencintainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun dia semata-mata mencari kepentingan dengan menjalin persaudaraan dengan saudaranya, dengan mendekati saudaranya. Seolah-olah dia bersaudara, dekat dengan saudara tersebut, namun ternyata dia sebenarnya jauh. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka ini adalah orang yang bersatu, akan tetapi hakikatnya hati mereka itu syattan, jauh antara timur dan barat. Karena mereka mendasari rasa cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun terkadang menimpa kaum muslimin dan tidak terkecuali menimpa mereka as-salafiyun yang awal mulanya mereka membangun ukhuwah atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, yang awal mulanya dia membangun ukhuwah dengan mengikat, mendasari asasnya dengan Al-Qur'an dan sunnah, namun berjalannya waktu karena ada kepentingan-kepentingan duniawi, karena ada urusan-urusan materi yang kemudian dia merusak niat yang baik awal mulanya, sehingga menjalin ukhuwahnya itu karena duniawi, sehingga terjadilah keretakan ukhuwah, terjadilah perpecahan ukhuwah, terjadilah permusuhan yang mungkin secara zahir dilihat oleh manusia mereka bersatu, mereka bergabung, namun di dalam hati-hati mereka terjadi keretakan. Misi syaitan telah berhasil. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang merusak pula adalah ketersinggungan di dalam bermuamalah. Ketersinggungan di dalam bermuamalah. Apakah disebabkan karena ucapan seseorang? Apakah disebabkan karena perbuatan saudaranya? Yang kemudian ketersinggungan ini dia berusaha untuk mengikuti, dituruti, dan terus dituruti. Yang akhirnya dia berupaya untuk mencari sesuatu yang bisa membalas. Dia akan mencari sesuatu yang akan bisa menenangkan kalbunya, meskipun sesuatu tersebut menyakiti saudaranya, meskipun sesuatu tersebut akan menghancurkan akidahnya. Akan terjadi pula keretakan bersaudara. Oh muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan berupaya. Kalau seandainya misi-misi syaitan untuk merusak persaudaraan sesama muslim itu perkara yang nampak terlihat oleh mata kita, mata kita akan bisa untuk menghindarinya. Namun yang perlu untuk kita ingat bahwasanya misi-misi syaitan untuk menghancurkan ukhuwah, untuk meretakkan persaudaraan ahli sunnati wal jamaah, perkara yang kita tidak bisa lihat, bahkan perkaranya pun tidak pernah kita rasakan, sehingga dengan tidak sadar kita tidak menyadarinya, ternyata kita terjatuh dalam keretakan di dalam bersaudara. Dengan tidak ada rasa kita atau kita tidak merasakannya, ternyata kita telah memunculkan sesuatu yang dapat merusak tali persaudaraan. Fahamilah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke awal khutbah yang kita sampaikan, nikmatul ukhuwah adalah nikmatun azimah. Nikmat persaudaraan ini nikmat yang besar. Kalaulah kita ibaratkan, kalaulah kita sebutkan ayat yang kita sebutkan tadi, kalau seandainya Nabi Muhammad diberikan fasilitas bumi beserta isinya untuk melunakkan, untuk menyatukan, untuk melembutkan hati manusia, Nabi Muhammad tidak akan mampu melainkan izin dari Allah. Kita pun kita bisa bersatu, kita dapat bermanhaj dengan manhaj yang sama, berakidah dengan akidah yang sama, bukan karena upaya kita, bukan karena lingkungan kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena siapapun. Itu semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga jaga sebaik-baik, jangan melangkah kepada perkara-perkara yang akan merusak. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu kita sehingga akan merusak, meretakkan hubungan persaudaraan kita. Semua itu merupakan misi utama dari iblis, yang ternyata mungkin kita tidak merasakan, ternyata kita telah melangkah berbarengan dengan cara-cara iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dapat merusak hubungan persaudaraan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan persaudaraan kita sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.